Kala langit gelap dan habis, semprot kiri semprot kanan kan sopon kali. Di halaman rumahmu nongkrong Mercy, goncang ganji rata janggal ku jadi padi. Sambil jalan dekat di mobil, isi di kaca dan rumput nanti. Aku tak takut, sumpah tak takut. Kau kan lihat tali kenapa masih tak habis pikir.